يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai. Pada permasalahan berikutnya insyaallah muallif akan menyebutkan di antara perilaku jahiliyah. Kata muallif rahimahullah, tarkuduhuli fil haq idza sabaqahum ilaihi du'afa'u takabburan wa anafatan. Di antara perilaku jahiliyah para pendengar sekalian ialah tarkuduhul fil haq. Mereka meninggalkan diri mereka masuk ke dalam al-haq. Kenapa mereka meninggalkan diri mereka tidak mau masuk ke dalam golongan al-haq? Karena sabaqahum ilahi du'afa. Lantaran telah mendahului mereka masuk ke dalam al-haq itu orang-orang yang lemah. Mereka tidak mau masuk ke dalam kebenaran tadi lantaran di sana sudah duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu, di antaranya ialah orang-orang yang lemah status ekonominya, status masyarakatnya. Ada banyak di kalangan orang-orang yang awal masuk Islam itu adalah para budak-budak. Hal itu kata mu'alif karena takabburon, karena sebab sombong. Mereka sombong merendahkan orang lain. Karena di antara makna takabur adalah ghamtunas, sikap meremehkan manusia. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kata muallif di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-52. Allah taala berfirman, "Wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang mereka yada'una rabbahu, berdoa kepada Rabb mereka, bil ghadati wal 'ashyi, mereka menyeru kepada Allah Rabb mereka di waktu al-ghadat, waktu pagi, wal 'ashyi, dan waktu petang hari. Mereka melakukan itu yuriduna wajhah, karena mengharap keriduan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala menceritakan kepada kita nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk jangan mengusir orang-orang yang mereka terus duduk di sampingnya dari kalangan orang-orang yang lemah. Ya. disebutkan oleh para mufassirun tentang asbab turunnya ayat ini. Ya. Di antara asbab turunnya ayat ini telah datang riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Bahwasanya turunnya ayat ini ketika ada 6 orang di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang belajar al-Islam. Di antaranya beliau sendiri dan juga Abdullah bin Mas'ud, ya, dan yang lainnya. Dan di dalam riwayat yang lain bahwa ayat ini turun yang datang dari Abdullah bin Mas'ud ketika tokoh-tokoh Quraisy melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sekitarnya ada Khabbab bin Al-Arab. Khabbab bin Al-Arab ini adalah seorang budak dan dia sahabi jalil, duduk di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Suhaib Ibnu Sinan, termasuk Bilal Ibni Rabah dan Ammar Ibni Yasir, ya. Maka tokoh Quraisy mengatakan, ya Muhammad, aradita bihaula, wahai Muhammad, apakah anda ridho pengikutnya itu orang-orang seperti mereka? Aturidu annakuna taba'an lihaula, apakah engkau menghendaki kalau kami akan menjadi pengikut engkau seperti mereka? Maka Allah turunkan ayat ini, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum al-ayah. Demikian riwayat ayat yang disebutkan oleh para ulama asbabun nusulnya, sehingga ayat ini dibawakan oleh muallif menunjukkan larangan mengusir orang mukmin, ya, yang telah menerima Islam, ya, karena mereka itu orang-orang yang lemah, ya, sehingga orang jahiliyah mereka menginginkan agar orang-orang lemah ini jangan duduk bareng belajar bersama mereka, gengsi mereka kalau sampai duduk duduk bersama orang-orang yang lemah di sekitar mereka. Kenapa demikian? Karena khawatir kalau kedudukan mereka di tengah manusia itu jadi turun derajatnya, ya. Sehingga mereka barakallahu fikum menolak kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab orang-orang yang lemah mendahului mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari sini kita sudah mengetahui, para pendengar sekalian, bahwa di antara perilaku orang jahiliyah ialah meninggalkan al-haq karena sebab orang lemah telah lebih dahului mempelajari al-haq itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, dan ini termasuk di antara perilaku-perilaku yang dimiliki orang-orang kafir terdahulu. Coba lihat bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh. Ya. Ternyata kaumnya Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Mereka ketika melihat Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak kepada tauhid. Ternyata apa? Orang-orang yang mengikuti Nabi Nuh adalah orang-orang yang arzalun, orang-orang yang lemah kedudukan masyarakatnya atau ekonominya. Sehingga mereka mengatakan, anu'minu laka wattaba'akal arzalun, apakah kami beriman kepada engkau, wahai Nuh, Sedangkan orang yang mengikuti engkau itu orang-orang yang ardalun, orang-orang yang rendah di antara kami. Ya. Dianggapnya orang yang status ekonominya apa namanya? Menengah ke bawah atau di bawah sekali, menengah ke dasar saja. Itu dianggap sebagai kehinaan. Ya. Padahal kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau mengkhabarkan tentang keutamaan orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran dan dia mampu bersabar menjadi hamba yang istiqomah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yadkhulul fuqara'u al-jannah qabla al-aghniya bi khamsi mi'ati amin. Kata beliau, akan masuk ke dalam jannah orang-orang yang fuqara sebelum orang-orang yang kaya masuk jannah. Bi khamsi mi'ati amin. Jaraknya itu 500 tahun. Selisih waktunya mencapai 500 tahun. Jadi cukup lama ya. Orang fakir dulu yang masuk, nanti yang kaya-kaya yang masuk jannah ini baru di belakangnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, wa qala hadisun sahih. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Abbas, mengkhabarkan kepada kita, ittala'tu fil jannah faraaitu aktsara ahliha al fuqara'a wa tala'tu fin nar faraaitu aktsara ahliha an nisaa'a tafaqun 'alaih. Aku melihat ke dalam jannah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Ta'ala mi'raj, maka Allah Ta'ala memperlihatkan kepadanya al-jannah. Maka Rasul menghabarkan, aku melihat kebanyakan penghuni jannah itu al-fuqara, orang-orang yang fakir. Mereka kurang hartanya, kurang dunianya, tapi jadi hamba yang bersabar, istiqomah di atas al-haq. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka kebanyakan ahluha ialah para wanita-wanitanya. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Sehingga orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kefakiran itu mereka sesungguhnya orang-orang yang justru kadang lembut hatinya. Ya, mudah disentuh dengan nasihat-nasihat. Ya, sebab oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang fakir. Yang dimaksud orang yang fakir tentunya orang yang mukmin, muslim, bertauhid, gitu. Bukan orang fakir yang mereka itu jauh dari bimbingan Islam. Ya, tapi fakir yang memiliki sifat-sifat keislaman yang dicontohkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu kalau kita menjadi orang yang fakir di dunia, jangan menjadikan hati kita kecil. Kita justru jadikan Allah Ta'ala tadi dengan ujian tadi untuk kita semakin tawadhu. Semakin tawadhu, karena kebanyakan ahlu jannah mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat tawadhu. Ya. Kalau kita tidak punya harta, apa yang mau disombongkan? Kalau orang punya harta, untuk sombong mungkin ada modalnya ya. Tapi karena itu kedua keadaan tadi, entah itu fakir, entah itu kaya, maka itu masing-masing memiliki sisi-sisi kelebihan yang kita harus berusaha menjadi sebab Allah Ta'ala mencintai kita. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, juga kisahnya Fir'aun. Ya. Bagaimana Fir'aun disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 47. Ya. Allah Ta'ala menceritakan sifatnya Fir'aun, kenapa dia tidak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam, tauhid as-sunnah, ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah ucapan Fir'aun. Anu'minu li basharaini mislana wa qawmuhuma lana abidin. Dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-47. Anu'minu, apakah kami akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di basharaini mislana, karena dua orang yang seperti kami, yaitu Musa dan Harun. Apa kami disuruh beriman mengikuti dua orang ini yang dia sama dengan kita manusia dia? Wa qaumuhuma, apalagi keadaan kaumnya, yakni Bani Israel waktu itu. Lana abidun, mereka menjadi budak-budak kami. Ya. Sehingga Fir'aun tidak mau beriman kepada ajakan Nabi Musa, orang yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala, lantaran kaumnya Bani Israel itu mereka dijadikan sebagai budaknya oleh Fir'aun. Ya. Jadi masa kami disuruh beriman seperti imannya para budak-budak ini? Saya ini raja kok. Masa suruh duduk ya di tempat yang di situ duduknya para budak-budak. Ya. Seharusnya saya lebih utama ini. Kalaupun saya mengikuti ya harus diberi apa? Khusus, kekhususan. Ya, jangan sembarangan, saya ini orang besar gitu. Barakallahu fikum. Ya. Ini adalah apa yang telah lewat dari perbuatan Fir'aun. Mereka menolak mengikuti ajaran yang datang dari nabinya, dari rasulnya, lantaran orang-orang yang di sekitar nabi dan rasul tadi adalah para budak-budak, orang-orang yang lemah. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga Islam yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyelisihi, ya, menyelisihi perbuatan orang-orang jahiliyah ini. Sekalipun orang yang mengikuti itu adalah dari kalangan orang lemah, sekalipun orang-orang yang berjalan bersama al-haq itu orang-orang yang lemah dunianya, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk bersabar membimbing mereka. Jangan ditinggalkan. Dalilnya surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus membimbing, ya, membimbing kepada orang-orang yang mereka terus berdoa, beribadah kepada Rabb mereka. Bil ghadati wal 'ashyi. Baik di waktu pagi atau di waktu petang. Ya, ini maksudnya ialah para sahabat. Nabi diperintahkan untuk selalu bersabar membimbing mereka. Ya, orang-orang yang terus berdoa kepada Allah Ta'ala pagi dan sore. Yang yuriduna wajhah, mereka ikhlas mengharap wajah Allah. Ingin jadi hamba yang bersih di sisi Allah Ta'ala. Lalu Nabi SAW diingatkan, wala ta'du aynaka anhum. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Ya. Jangan ditinggalkan mereka. turidu zinatal hayati dunya, karena mengharap perhiasan kehidupan dunia ini. Nasihat yang kedua, wala tute man aghfalna qalbahu an zikrina, dan jangan kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Kenapa? Wattaba'a ahwaahu wa kana amruhu furata. Serta jangan menuruti hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan adalah keadaan mereka itu nanti melampaui batas. Ayat ini adalah nasihat Allah Ta'ala untuk bersabar bersama orang-orang yang ikhlas, berdoa, beribadah pagi dan sore kepada Allah Ta'ala, walaupun mereka itu orang-orang yang mungkin taraf ekonominya itu rendah, ya. Walaupun mungkin fasilitas dunianya itu dipandang cukup sederhana, minim maksudnya, minim. Iya, jangan ditinggalkan. Kalau kita ingin membimbing kepada kebaikan, terus dibimbing, walaupun mungkin kita tidak mendapatkan dunia dari mereka. Karena kita membimbing kebaikan bukan yang diharap-harap apanya, dunianya mereka, Mbok. Iya, Ustaz, batini, Ustaz. Iya, yang kita harapkan ialah pahalanya. Maka kita harus bersabar. Ya. Jangan hati ini bergeser. Itu aja yang dompetnya kandel. Nanti dapat apa namanya? Tambahan-tambahan dari dia. Lalu kita tinggalkan orang-orang yang ikhlas, orang yang jujur mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Abasa itu mengingatkan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam, karena meninggalkan orang yang buta, ya, kisahnya orang yang buta yang benar-benar ingin mengetahui Islam. Lantaran ada tokoh-tokoh besar dari kalangan Quraisy, kemudian dia tinggalkan. Sampai Nabi berwajah yang apa namanya? Masam. Masam. Ya, ya. Abasa wa tawalla. Gitu kan? Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermuka masa lagi berpaling. Kenapa kok wajahnya jadi masam, musam? Kok jadi melengos begitu? Aja'ahul a'ma, karena telah datang seorang buta kepadanya. Begitu. Wa ma yudrika la'allahu yasakka. Tahukah engkau barangkali dia ingin membersihkan diri dari dosa, ingin tobat, mengenal Islam. Aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pelajaran-pelajaran, ya, yang memberi manfaat dalam kehidupannya. Ya. Amma man istakhna, nah ini. Adapun apabila yang datang itu orang yang serba cukup, punya kecukupan dunia. Kalau tadi orangnya buta, miskin, nah, kok disikapi berwajah yang musam? Kok ditinggalkan, tidak diperhatikan? Adapun orang yang kaya, fa antalahu tasodda, maka kamu pun melayaninya, diterima, ya. Wa ma alaika alla yasaka, padahal tidak ada celaan atas engkau kalau dia tidak membersihkan diri engkau, dirinya orang tersebut. Tapi kalau dia tidak beriman, engkau tidak dicela. Yang dicela dia yang tidak beriman. Ya. Al-ayah. Ya. Jadi, prinsip yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi-Nya, kalaupun dia orang miskin, dan ternyata dia ingin berjalan di atas al-haq, maka disambut dengan lapang dada, sambut dengan kedua tangan, ajari Islam kepadanya. Jangan justru malah dipalingkan karena lantaran ada orang yang hartanya mungkin banyak sehingga harapannya nanti dia akan memberi banyak kebaikan kepada kita. Belum tentu. Harta justru kadang disebutkan dalam Al-Quran, kadang dalam bentuk ujian. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Disebutkan oleh Allah Ta'ala yang namanya harta itu ternyata sebagai ujian. Sesungguhnya tidak lain harta-harta dan anak-anak kalian fitnah, ujian. Ya. Jadi kalau orang tersebut diberi harta, itu teruji. Apakah dia akan bertambah baik atau akan tambah rusak. Dua keadaan. Kalau dia orang yang sadar itu ujian, dia berhati-hati. Apa merasa kuat? Wah, sudah diberi segini, salah sanggup lebih banyak lagi. Minta diberi tambahan yang banyak lagi, ya Allah. Karena segini aja sudah sanggup saya. Belum tentu. Sebab Allah Ta'ala juga mengingatkan dalam Al-Quran, kadang harta disebutkan dalam bentuk celaan. Kalla innal insana layatgha arra'ahus takhna. Kalla innal insana layatgha arra'ahus takhna. Jangan demikian. Sesungguhnya manusia itu layatgha, pasti melampaui batas. Kapan kadang manusia melampaui batas-batas agama ini tidak diindahkan lagi nasihat Allah Ta'ala dan Rasulnya, ar-ra'ahus takhna. Manakala dia telah melihat kalau dirinya diberi kecukupan harta dunia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, siapapun yang duduk bersama kita di dalam al-haq, orang kecil atau orang besar dari sisi dunianya, maka jangan sampai kita kemudian meninggalkan al-haq tadi. Kita harus tawaduk dengan al-haq dan tawaduk bersama orang-orang yang berjalan bersama al-haq. Ya, kita diperintahkan untuk memiliki sikap tawaduk, ya, kepada hamba-hamba Allah. Apalagi disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ahli jannah. Maukah aku tunjukkan kepada para penghuni jannah? Kullu dha'if mutadha'if. Setiap orang yang lemah, ya. Dan di dunia itu orang menganggap dia lemah. Ya, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau dia mau bersumpah mengatasnamakan Allah, Allah kabulkan. Walaupun orang memandang ekonominya seperti itu, kendaraannya seperti itu, ya, pakaiannya seperti itu, tak punya dunia kok dianggap lemah. Tapi kalau dia hamba Allah yang jujur di atas tauhid dan sunnah, maka kalau dia mau bersumpah, Allah Ta'ala kabulkan keinginannya. Wa ahlun nar kullu jawab utullin mustakbir. Dan penghuni nar adalah setiap jawad. Jawad yakni orang yang sebutkan al-jumu al-mamnu', orang yang sombong di dalam berjalan, takabur kepada manusia. Utul diterangkan oleh para ulama, yakni orang yang sangat keras kaku hatinya kepada kebenaran, kepada manusia. Dan mustakbir, orang yang sombong, menolak kebenaran dan merendahkan hamba-hamba Allah. Demikian hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita selalu tawaduk menerima al-haq, dan tawaduk juga kepada orang-orang yang menerima al-haq, untuk bisa duduk menerima ilmu, menerima kebenaran dan nasihat yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.